يعني تقييد تقديم لكن من لا يحيى بن عامر المنزلي قبل الله تعالى. Kitab yang membahas secara sederhana dan bagus pelajaran tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita butuhkan, karena seorang Muslim tentu setiap hari dia berkewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah berupa salat yang lima waktu. Karena itu pentingnya kita untuk mempelajari hal ini, maka insya Allah kita akan mulai pelajaran. Baik, kita mulai dulu dari muqaddimah yang ditulis oleh penulis Hafizullah Ta'ala, yakni dari kitab Ta'limu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Qala Hafizullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillah wassana'u lillah والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله القرشي إمام الحنفاء صلاة وسلاما دائمين عليه وعلى آله وأصحابه. Kata penulis rahimahullah hafidhallahu ta'ala muqaddimah, pendahuluan, segala puji bagi Allah dan pujian atau sanjungan itu hanyalah milik Allah, dan semoga salawat dan salam dilimpahkan atas khairul bariyah, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, Imamul Hunafa, seorang imam yang yaitu imam agama yang tauhid yang lurus. Salatan wa salam, semoga salawat dan salam daimain senantiasa terlimpahkan alaihi kepada beliau, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya serta para sahabatnya semuanya. Amma ba'd. Adapun setelah itu kata beliau, faqad syara'a Allahu ibadatahu wa ja'alaha al-ghayata min khalqil khalqa. Sungguh Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada para hamba-hambanya dan telah menjadikannya sebagai suatu tujuan utama dari penciptaan seluruh makhluk. Apa itu? Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada. Perhatikan, ini menunjukkan kepada kita ya ikhwan, bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, bahkan menjadikan tujuan dari penciptaan kita semua ini adalah untuk apa? Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan di sini beliau hafizullah, li'adzamil ibadat, yaitu tujuan kita Allah Ta'ala menciptakan, nah, menciptakan kita semua adalah untuk mengagungkan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Wa ahammiha as-salah, dan yang paling pentingnya dari perkara ibadah itu apa? Wa ahammuha yakni as-salah, yakni salat. Ya, wa miftahuha at-taharah, dan kunci pembuka salat itu apa? At-taharah, bersuci, yakni berwudu. Wa la yakhfa 'ala kulli muslimin ahammiyat as-salati allati hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih ya'linu fiha al-'abdu li rabbih ta'ah wal mahabbata wal khudu'a wal istikanata Nah, kata beliau hafizullah, dan tidak tersembunyi, dan tidak tidak apa, sesuatu yang tidak tersembunyi bagi setiap muslim tentang pentingnya perkara salat tersebut, yang mana salat itu merupakan silatun bainal abdi wa rabbih. Naam, merupakan apa? Penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya linudhi'atu li rabbih ta'ah, yang mana dengan salat itu, ya di dalam salat itu menyebabkan seorang hamba benar-benar melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mahabbata, dan kecintaan kepadanya, wal khudu'a, dan demikian pula khudu' atau tunduk kepadanya, wal istikanata, dan juga tenang dengannya. Nah, seperti itu. Fahiyya a'damu arkanil islami ba'da syahadatain. Dan salat itu, dan salat itu adalah sebesar-besarnya rukun Islam setelah syahadat. Ya atau tidak? Nah, karena setelah syahadat, maka rukun Islam berikutnya apa? Mendidikan salat. Iya, begitu kan? Apa dalilnya? Hadis siapa? Di Arba'in. Bunyal Islam ala khamsin. Hadis man? Hadis? An Abi Abdurrahman. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah ila akhirih. Dan seterusnya ya. Nah, perhatikan ini. Maka kata beliau hafizallahu taala, wa hiya a'dhamu arkanil islami ba'da syahadatain, dan salat itu merupakan seagung-agungnya rukun Islam setelah syahadatain. Wa hiya imaduddin, dan salat itu juga merupakan tiangnya agama. Tiang penyangga dari suatu agama Islam ini atau dari agama Islam ini ya salat. Kalau salat ini dirontokkan atau digugurkan, yakni tidak dikerjakan, maka penyangga suatu bangunan Islam pada diri seorang itu maka akan goyah dan lemah. Begitu. Maka dia adalah imaduddin, yaitu penyangga atau tiang agama ini. Wa nurul yaqin, dan juga merupakan cahaya keyakinan. Biha thayyibun nafs, dan di dalam salat itu terdapat apa? Kebaikan dari hati. Kalau seandainya ada orang itu sholat, maka hatinya tenang, hatinya tentram, ya, tenang begitu. Beda dengan orang yang tidak pernah sholat, jiwanya mudah goyah, tidak ada ketenangan dan kebaikan. Nah, seperti itu. Karena itu, ikhwan, kalau kita telah diserukan azan dengan sholat, ya, maka ya ikhwan, segera kita mendatangi sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seringkali beliau mengatakan kepada Bilal, dan beliau adalah seorang muadzin Rasulullah, ya, ya enggak, Bilal. Disuruhkan arif nabi sholat ya Bilal, gembirakan hati kami dengan sholat ya Bilal. Artinya Rasulullah merindukan kalau ada waktu sholat tiba ya, dengan adanya kumandang adanya Bilal, maka beliau bergembira dengannya. Kenapa? Karena saat itulah panggilan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepadanya, bermunajat kepadanya, nah, mengadukan segala problema kita, permasalahan kita di dalam sholat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ya, senang kalau kita dipanggil dengan seruan adzan, bukan malah lambat-lambat, bukan malah pelan-pelan, tapi cepat segera. Ya, seperti itu apalagi santri. Maka harus segera, jangan terlambat-lambat kalau mendengar panggilan adzan. Rasulullah kan, ya Bilal arif nabi sholat. Ya, arif nabi sholat. Ya, gembirakan hati kami ya, dengan sholat. Yaitu kalau ada sholat itu rohah, jiwa ini merasa ada istirahat. Yaitu apa? Yang tadinya disibukkan dengan urusan dunia, urusan keluarga, urusan ini, urusan itu, ya, dari kesibukan-kesibukan di rumah, maka dengan sholat maka ada roha, ada waktu istirahat, sehingga menggembirakan hati untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka ya Tuhan, ya, fiha thayyibun nafs, kata penulis, nah, di dalam sholat terdapat kebagusan jiwa, wansirahis sadar, dan kelapangan dada. Nah, berikan. Kalau antum ya ikhwan, misalnya tiba-tiba ada surat undangan datang kepada antum. Misalnya Mas Ali, nah ya, antum dapat undangan dari Pak Presiden menghadap ke sana, mau dikasih berbagai hadiah dan kesenangan. Senang enggak kira-kira antum? Oh, luar biasa. Mungkin akan siap-siap, wah, saya dipanggil ya ke sana, mau dikasih apa ini? Kayaknya mendapatkan. Langsung belum ketemu saja sudah merindukan. Kapan yo kok enggak tiba-tiba harinya? Ya, pengin ada perasaan apa ingin pada hari itu terjadi. Yo, jauh-jauh hari niatkan dulu pakaiannya yang paling bagus untuk ketemu dengan presiden itu gimana ya? Pakai baju apa yang pantas? Ya, sepatunya, rambutnya, semua disisir dan penampilan yang paling indah. Itu baru mau menghadap presiden kayak gitu. Bagaimana kalau antum setiap hari diteriaki, dipanggil untuk menghadap dan diundang menghadap kepada Allah Ta'ala? Loh kok pakaiannya paling kotor, bau, enggak enak baunya, gimana? Itu ya Tuhan, iya, coba bayangkan seperti itu. Maka seorang muslim terkala mendapatkan panggilan azan untuk seruan azan untuk sholat, maka minimal ya ada kelapangan dada, ketenangan, ada rasa kegembiraan. Nah, seperti itu. Dan demikian pula kata beliau, wasababu litaghyiri sayyi'at, dan sholat itu merupakan sebab yaitu dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Ini keutamaannya. Ya, itu termasuk dia adalah rukun Islam kedua setelah syahadat yang paling utama. Dia merupakan tiangnya agama. Dia adalah cahaya keyakinan bagi seorang muslim. Demikian pula dalam sholat terdapat thayyibun nafs, ya, bagusnya jiwa seseorang, wansirahi sadr, dan kelapangan di dada, wasababu litaghyiri sayyi'at, dan juga merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Nah, itulah keutamaan dan fadilah agung dari ibadah sholat. Wa bima kanat ahamiyatu sholati bima kanin fi dininal hanifi kana wajiban ala kulli muslimin ay yufaqihu ahkamaha darsan wa ta'ziman li'idomi qadriha. Kata penulis, mengingat pentingnya keberadaan atau kedudukan sholat di dalam agama kita yang lurus ini, kana wajiban ala kulli muslim, adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim ayyufaqqahu ahkamaha, yakni untuk bertafaqquh, yakni benar-benar ya sangat berkeinginan untuk memahami ahkamaha, hukum-hukumnya, darsan wa ta'diman, darsan wa tadbiqa, ya baik dengan mempelajarinya atau mempraktikkannya, li'idomi qadriha, dikarenakan agungnya kedudukan salat tersebut. Artinya apa? Ya, wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar semangat di dalam mempelajari masalah salat. Ya, dikarenakan besarnya dan agungnya keutamaan salat dalam agama ini. Maka tidak bisa tidak dia wajib untuk belajar tentang hukum-hukumnya. Ya, darsan wa tatbiqa, baik dengan mempelajari maupun mempraktikkan dalam kegiatan ibadah salatnya. Kenapa? Li'idhami qadriha, dikarenakan besarnya dan agungnya kedudukan dia. Wasammu makanataha fil Islam, dan dijadikanlah salat ini sebagai penamaan kedudukan tentang seseorang tersebut dalam agama Islam. Artinya dikatakan orang itu muslim yang tunduk kepada Allah, maka salah satunya dikarenakan apa? Dia adalah orang yang rajin dan semangat dalam ibadah salat. Tapi kalau ngaku muslim tetapi ternyata dia enggak salat, apa faedahnya? Atau malas-malas salat, apa faedahnya? Begitu. Walida, oleh karena itu yajib antuk dia ala wajhihal masyru'i, ya, karena itulah wajib dari kita untuk menunaikan salat tersebut sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan, cara-cara yang diajarkan menurut syariat ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa yang tahu ini hadisnya siapa? Diriwayatkan siapa? Torik, loh kok ngantuk deh. Nah, sallu kama ra'aitumuni, hadisnya siapa Mas Torik? Mujahid, dibantu. Enggak tahu hadisnya siapa ini? Ali, antum Muhammad. Barakallahu fikum. Ali Bali, enggak tahu juga. Siapa yang tahu? Lain. Loh, ayo. Nah, Leva. Enggak tahu juga. Ayo. Amik Pres. Enggak tahu juga. Siapa yang tahu? Ami Abu Dar. Belum tahu juga. Antum Abu Ahmad. Anas bin Malik, Masya Allah, jauh sekali. Ya, yang sahih. Siapa? Mas Agung. Nah, enggak tahu hadisnya Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Muslim, ya, dan yang lainnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Untuk bisa mempraktikkan dan mengamalkan ibadah salat ini tidak bisa tidak kecuali kita harus meniru, mencontoh dari praktek perbuatan Nabi SAW dalam salatnya. Karena itu beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, begitu. Hadisnya siapa tadi? Habib Al-Huwairits, Malik bin Al-Huwairits. Saya ingat-ingat baik-baik ya. Nah, itu hadisnya beliau. Sallu kama ra'aitu munasalli. Nah, jadi demikian. Wa dzalika la yatahaqqaqu illa bi ma'rifati arkaniha wa syara'itiha wa wajibatiha wa sunaniha. Maka yang demikian itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan sebenar-benar salat kecuali dengan bi ma'rifati arkaniha, dengan mempelajari atau mengetahui rukun-rukun salat tersebut, wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Wa hadza ma tamma bayanahu fi hadhihi risalah, dan ini atau risalah ini merupakan apa? Sesuatu yang akan menyempurnakan penjelasannya dalam risalah tersebut. Wa sadat wa sadurat min hadhihi risalatil mubarakati insyaallah ismain. Dan di dalam risalah yang barokah ini, yang diberkahi ini, akan dijelaskan, diterangkan insyaallah kismain, tentang dua perkara, dua jenis pembahasan. Al-kismul ula, al-kismul awwal at-taharah. Pembagian yang pertama di dalam kitab ini akan dibahas oleh penulis, yaitu masalah taharah. Masalah bersuci. Masalah apa? Kesucian. Taharah dimakna bersuci atau kesucian. Taharah akan dibahas di sini. Ya, wa qasamtuha ila qismain, dan aku akan membaginya taharah ini menjadi dua bagian pula. Taharatun kubra wa taharatun sughra. Taharah aku bagi menjadi dua, kata penulis, yaitu ada taharah kubra, ya, bersuci yang besar. Ya, apa itu? Wa ya taharatul qalbi, yaitu mensucikan hati minas syirki ilal Islam, dari kesyirikan menuju Islam, yaitu agama Islam. Artinya apa? Termasuk taharah kubra. Ya, taharah yang dalam pengertian taharah juga disebut dengan taharah kubra, yakni masalah bersuci yang besar di sini adalah taharatul qalbi minas syirki wal kufri, ya. Nah, wa ghairihima ilal Islam, ya. Yani mensucikan hati dari berbagai kesyirikan dan kekufuran, ya, menuju kepada agama Islam. Artinya apa? Hati ini dibersihkan dulu, disucikan dulu dari segala kotoran-kotorannya, baik itu kotoran yang berupa kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, bid'ah-bid'ah, kemunafikan dan sebagainya, ya, dibersihkan sebelum orang membersihkan badannya, maka hendaknya hati ini lebih dibersihkan dulu, lebih utama, ya, dibersihkan secara khusus dari kesyirikan dan kekufuran menuju kepada Islam. Ini taharah kubra namanya, kan disebutkan di dalilnya. Yang kedua, wa taharatu sughra atau taharatul badan, yaitu kebersihan yang kecil atau disebut pula taharatul badan, membersihkan atau membersihkan kebersihan anggota badan. Iyal ghuslu minal janabati wal wudu'i, yaitu mandi dari apa? Janabah, mandi dari junub, wal wudu', dan juga masalah wudu', wa syartuhu wa wajibatuhu wa sunanuhu, ya, yang meliputi pembahasan tentang syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya dan juga sunah-sunahnya akan dibahas dalam kitab ini. Begitu. Ini qismul ula, qismul awal, ya, pembagian pertama dengan istilah taharah. Al-Qismu Tsani, pembagian yang kedua, kata beliau, as-salatu, yakni masalah salat. Tashmulu ala syurutin wa arkanin wa wajibatin wa sunanin salat, meliputi pembahasan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah salat. Ya, wa makruhatiha, dan yang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Wa mubtilatiha, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Akan dibahas semua di sini. Begitu. Ya, kemudian terakhir sebagai bagian mukadimah beliau tadi, beliau mengatakan bahadihir risalatu kataktuha, dan risalah ini saya menulisnya li'ajli, dikarenakan an astafida minha qabla ghairi, yakni karena aku telah bisa mengambil faedah, ya, dari pembahasan ini sebelum saya. Artinya apa? Sebelum penulis membahas kitab ini, sebelum sudah ada para penulis-penulis lain yang sudah menulis tentang masalah sifat salat Nabi yang bagus, yaitu siapa yang kita kenal? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau apa? Sifat Salat Nabi. Demikian pula Syekh Muqil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau juga punya tulis punya kitab Sifat Salat Nabi. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lain para ulama, banyak sekali. Maka di sini beliau menulis, ya, karena aku telah mengambil faedah darinya sebelum saya, wa astafidu minhan nasu amatan, dan juga semoga bisa mengambil faedah dari risalah yang saya tulis ini manusia secara umum atau orang-orang yang lainnya. Begitu kata beliau. Artinya apa? Beliau menulis kitab ini yaitu masalah pelajaran surat salat Nabi yang mudah dengan dalil-dalilnya, supaya apa? Bisa diambil faedah oleh manusia yang banyak atau umat manusia yang lainnya, ya, dan dengannya nanti akan mendapat pahala karenanya. Wa as'alullaha ayyaj'alaha dhahran li yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka aku memohon kepada Allah Ta'ala akan menjadikan risalah ini dhahran li yawma, ya, sebagai apa? Pahala buat saya. Sebagai pahala buat saya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari cuma tidaklah bermanfaat harta-harta dan juga anak-anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Di hari apa nama ini? Hari apa itu? Hari di mana tidaklah bermanfaat seluruh harta benda dan anak keturunan kecuali orang yang menghadap pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hari apa ini? Hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, ya. Disebutkan dalilnya itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah berfirman tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidaklah bermanfaat semua harta-harta, tidaklah bermanfaat semua anak-anak keturunan yang kita punyai, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu apa? Orang yang bersih hatinya dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran, kemunafikan dan seterusnya, ya. Lalu hatinya benar-benar tunduk patuh kepada Allah sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bapak penulis berdoa dengan apa dari usaha yang dia lakukan berupa tulisan ini? Naam, hanyalah mengharap wajah Allah Ta'ala supaya memberikan manfaat bagi dia di akhirat. Dan kita juga demikian ya ikhwan. Apapun yang kita lakukan, ya kita sebagai pengajar, kita sebagai santri, talabul ilm, kita sebagai pengasuh, kita sebagai pengurus pondok, kita sebagai da'i Allah, dan seterusnya. Apapun kita sebagai anak-anak, semuanya kita hendaknya memohon kepada Allah ganjaran dan pahala darinya, ya, yang hal itu kelak memberikan manfaat bagi kita di hari kiamat nanti. Nah, iya, dikatakan apa ya ikhwan? Kalau sudah hari kiamat nanti, ya, maka semua apa yang kita punya berupa harta, berupa apa? Naam, anak-anak keturunan semua akan lari menjauh, bukankah di dalam surat Al-Baqarah? Iya, dipandang. Apa itu? Naam, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kata Allah Ta'ala, maka apabila datang suara yang memekikkan telinga, idza ja'atis shakhah, ya, suara yang memekakkan telinga, yaitu suara sangkakala pertanda kiamat, ya, ketika hancurnya seluruh alam semesta ini, apa yang terjadi? Yauma yafirul mar'u min afi, pada hari itu, ya, seseorang lari dari saudara-saudaranya, lari menjauh, wa ummihi wa abi, juga lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, juga lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, sibuk bagaimana tidak, apa yang dipikirkan adalah bagaimana keselamatan di akhirat nanti. Ya, enggak peduli lagi dengan bapak ibunya, anak istrinya dan hartanya, enggak ada peduli. Yang dipikirkan selamat atau korang, ya, di hari kiamat nanti itu selamat dari neraka, ya, selamat dari azab Allah dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir beliau mengatakan, samaituha, saya menamai kitab ini ta'limu sholatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari atau belajar salat nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, insyaallah penulis akan sesuai dengan apa tekadnya dan semangatnya, akan menunjukkan kepada kita, ya, tentang dalil-dalil yang sahih dari suatu permasalahan yang ilmiah dalam masalah ilmu. Dan bagus sekali kitab ini, ya, karena urutnya nanti insyaallah akan dibahas, ya, secara berkala, dan seluruh kita akan pelajari kitab ini, mungkin bisa gantian dengan kitab Sa'ir Tafsir As-Sa'i sedikit demi sedikit nanti insyaallah. Baik, itu saja dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Ya, sebagaimana janji saya, insyaallah setiap hari, yaitu setengah jam, sedikit demi sedikit kita akan tambah. Ada masalah ini, antum mau merojah Al-Quran, mau setoran antar teman, tidak apa-apa. Sambil menunggu waktu makan siang. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.